ngombe jamu enak epi campur madu. Apa kelingu kanggo tombo boyok ngilu. Jamu Jawa pancen tos lengkasiate. Uang loro mesti ono tambane. Pancen pahit rasane wong ngombe jamu. Senajan pahit kuwi mung sawetara. Mbak yu jamu jolali gula aseme. Kanggo ngilangi rasa pahite. Gula aseme ngopo beras kencur pun sing dikesake. Gula aseme ngopo beras kencur jeng ngilangi pahite. Jamu godokan Jawa pancen cupeng kasiate nyopo. Lungo sanalika jamu temu ireng apa kule ayu awake kencang. Pancen pahit rasane wong ngombe jamu. Senajan pahit kuwi mung sawetara. Mbak yu jamu celali gula aseme. Mergo kanggo ngilangi rasa pahite.